pertama kali dewe kenalan, niatku arep tak kawe pelarian. Saya suwe aku ngerasa nyaman. Ora gampang ngadepi aku, ra gampang ngerti sikapku. Sabarmu tak akoni hebat, seliramu candra tahu sambat. Muka wae tresnane dhewe kuat. Matur nuwun sampun gawe nyaman. Aku percaya seliramu tenanan. Janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti nyandeng noneng pelaminan. Kesalahan sabarmu neng aku ora kenal lelah. Ku pertahankan dengan susah payah. Kita takkan sampai gawin.